min syururihim, di antara kejahatan mereka adalah ini, mencaci maki dan memusuhi para sahabat. Annahum yuftinuna almuslimin wa yulquna bainahum misla hadhil fitan. Mereka membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin dan melemparkan di tengah-tengah mereka fitnah-fitnah. Lihatlah hari ini, syababul an, para pemuda hari ini, fi balbalatin min amal al-ikhwanul muslimin, pemuda-pemuda hari ini menjadi bahan permainan, menjadi balbalah min amal al-ikhwanul muslimin. Mereka sudah menjadi sesuatu bulan-bulanannya IM, aliran ikhwan yang muncul di Mesir dengan tokohnya Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, sampai yang belakangan Qardawi dan Ghazali. Wa yulquna bainahum misla hadhil fitan, mereka juga sama membuat fitnah yang mirip bahkan sama dengan Syiah Rafidah. Ya'ni mataya rawafid wa ikhwanihim, perkara-perkara yang merupakan kejelekan-kejelekannya rawafid Syiah. Dan tidak heran, karena ikhwanul muslimin sejak berdirinya menyatakan bahwa kami bersama Syiah Rafidah. Kami tidak memusuhi mereka, mereka tidak memusuhi kami. Dan mereka berkata dengan dendangannya yang masyhur, la syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam, kata mereka. Dan tokoh-tokohnya, termasuk Hasan al-Banna, menyatakan, nahnu fissa'yin, kami berupaya, jahidin, fissa'yin jahidin, fil jama' baina sunni wa syiah. Kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menggabungkan sunnah dan syiah, katanya. Dan bukan hanya kata dia, kata tokoh-tokoh lainnya dari tokoh-tokoh awal ikhwanul muslimin seperti itu. Bahkan sampai tokoh-tokoh yang belakangan. Wa a'taqid anna fil ikhwanil muslimin rawafid madsusun. Bahkan saya yakin, kata Syekh Rabi'. Dan beliau banyak pengalamannya dengan mereka. Sudah membantah mereka dalam sekian kitab. Sudah membaca buku-buku mereka untuk dibantah. Bantahannya terhadap ikhwan. Bantahannya khusus terhadap Sayyid Qutb. Bukan satu kitab, sekian kitab. Wa a'taqid anna fil ikhwan rawafid madsusun. Saya yakin di tengah-tengah kelompok IM ada syiahnya. Saya yakin. Madsusun, yang disusupkan. Madsus, yang disusupkan. Yuharrikuna awatifal balha alladina yattabi'unahum. Yang para penyusup-penyusup atau yang sengaja disusupkan di tengah-tengah IM ini dari kalangan syiah, yuharrikuna awatifal balha, mereka mempermainkan atau menggerakkan perasaan orang-orang bodoh. Balha, orang-orang bodoh. Alladzina yattabi'unahum, yang mengikuti mereka. Bagaimana dipermainkan perasaannya? Klasik. Dengan kata-kata klasik. Bukankah mereka juga muslimin? Sampai kapan kita bertikai terus? Syiah juga saudara kita. Dan mohon maaf yang banyak kalau ada yang tersinggung, bahwa termasuk Asyurkati pendiri Al-Irsyad juga berkata seperti itu. Silakan bukunya dibaca Adz-Dzakhirah. Itu di masa-masa tersebut tahun 60 sekian. Masa-masa IM sedang jaya-jayanya terpengaruh. Entah berapa persen. Yang jelas kata-katanya sangat mirip. Yaitu kalimatnya, Syiah, walaupun gulu, lakinnahum syi'ina. Syiah, walaupun agak ekstrim, tetapi mereka syiah kita. khawarij, walaupun mereka begini dan begitu, tapi mereka kharijina. Wahabi, walaupun mereka mutasyaddid katanya, lakinnahum wahabina. Lantas kamu siapa? Kan gitu. Kamu ini pemahamannya apa? Semua syiah syi'ina, khawarij kharijina, sufi sufina, ila akhirih. Ini pengaruh ikhwaniyah. Sadar tidak sadar, terima tidak terima, memang itu pengaruhnya dari ikhwan muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, yuharrikuna awatif al-balha alladhina yattabi'unahum. Wahada tajiduhu fi ayyi baladin. Dan ini kamu dapati di seluruh negeri terpengaruh di masa-masa itu, khususnya sampai hari ini. Tajiduhum yata'atafuna ma'ar rawafid. Kamu dapati mereka selalu memakai perasaan-perasaan dengan syiah rafidah. Pakai atifiyah. Kasihan mereka, bukankah mereka muslimin, bukankah. Kasihan. Sampai kapan kita bertikai, sampai kapan kita berperang. Wa yamhaduna lahumus subul liifsadin nas. Yang akhirnya mereka mempersiapkan mahd, tempat untuk membesarkan. Kalau bahasa bayi, pangkuan. Mempersiapkan pangkuan untuk mereka ditimang, dibesarkan. Tetapi ini syiah rafidah. Mereka mempersiapkan tempat untuk syiah. Mempersiapkan subul, jalan-jalan, lifsadin nas, untuk merusak manusia. Kamu jadi pimpinannya, kamu jadi departemen syariahnya, kamu syiah menjadi dewan syariah, syiah menjadi juru fatwa. Aina ant? Di mana kamu? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Karena prinsip ikhwanul muslimin adalah prinsip politik, prinsip siasiyah. Apa itu prinsip siasiyah? Jam'un nas, mengumpulkan manusia tanpa melihat kayak apa latar belakang akidahnya, kayak apa pikirannya, bagaimana prinsipnya, apa pemahamannya, tidak peduli. Pokoknya jam'un nas, mengumpulkan manusia, mengumpulkan manusia. Itu barakallahu fikum yang disebut hizbiyah hakikiyah. Itulah hizbiyah yang hakiki. Maka mereka bisa merangkul siapapun untuk masuk di dalam hizibnya, dalam partainya. Karena memang ikhwanul muslimin berdiri sebagai partai politik di Mesir. Wajar kalau prinsipnya hizbiyah. Wa idkhalihim fir rafd. Akhirnya ikhwan dengan tidak sadar, ini kalau kita husnudzon, kita berhusnudzon, berbaik sangka, tidak sadar. Kalau kita mau berburuk sangka, mereka sengaja-sengaja ingin merusak kaum muslimin dengan pemikiran syiah rafidah. Tidak, kita tidak berkata seperti itu. Kalian dengan mengatakan dengan bahasa basi dan perasaan kalian, kita bergabung dengan siapapun, bahwa semua kelompok itu baik, ila akhirnya. Kalimat itu sadar tidak sadar mempersiapkan tempat untuk syiah agar merusak muslimin. Mempersilahkan, wahai syiah, silahkan, kalian juga syiah kita, mau merusak boleh, mau menyesatkan umat silahkan. Itu maknanya. Sadar tidak sadar. Ahlahu mamur. Apa ahlahu mamur? Yang paling manisnya pahit. Yang paling mendingnya jelek. Sadar jelek, enggak sadar jelek. Enggak sadar jelek, sadar lebih jelek lagi. Iya kan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fil Iraq, di Iraq terjadi. Fi Suria, di negeri Suria terjadi. Di Lebanon, di Lebanon, di Sudan, di dua Afrika terjadi. Semua terpengaruh dengan pemikiran ikhwaniyah. Jam'un nas ala ashkaliha fil aqidah. Wa fi syarq Asia. Di syarq Asia juga ada. Yumahad lahum al-ikhwan al-muslimun. Diberi tempat, diberi kesempatan oleh kelompok IM, kelompok sesat IM. Tahu syarq Asia. Di antaranya kalian di Indonesia. Juga sama. Yang tadinya masya Allah alhamdulillah kaum muslimin itu tahu betapa jahatnya Syiah. Dulunya kalau ada orang yang mencerca sahabat, para kaum muslimin marah. Iya Pak, iya. Dulu ketika masuk IM, ketika masuk Ikhwaniyin ke negeri ini dengan pemikirannya, dengan buku-bukunya yang diterjemahkan demikian banyaknya, yang pada waktu itu tahun 70-80-an kamu masuk toko buku dengan memejamkan mata, kamu ambil buku, mesti dapatnya IM. Seperti kacang goreng banyaknya. Apa akibatnya? Akibatnya mereka sudah tidak marah lagi kalau ada Syiah Rafidah mencerca. Itu kan pendapat dia, biarkan saja. Masing-masing dengan pendapatnya. Kita harus saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rawafid alam tidak di tarikhihim ma kanu yatma'una fi ahli sunnati hatta ja'al ikhwanul muslimun. Syiah Rafidah sepanjang sejarah mereka tidak ada semangat, enggak punya ketamakan untuk mengajak ahli sunnah. Artinya enggak punya kesempatan. La yatma'un, wa ahli sunnah enggak mungkin diajak untuk menjadi Syiah, enggak mungkin. Dulunya hatta jaa al-ikhwanul muslimun, sampai datangnya aliran bid'ah hizbiyah siasiyah yang bernama Ikhwanul Muslimun, sampai datang kelompok tersebut, maka dipersilahkan mahadu lahum hadal intishar, diberi tempat, diberi kesempatan untuk menyebarkan pemahamannya. Wa hadal batr wal ashar alladhi yudhiruhu al-an ar-rawafid. Dan itulah yang akhirnya na'udzubillah kejahatan ikhwanul muslimun al-batr. Mengambil dengan paksa. Memotong tidak pada tempatnya. Yang paling jahatnya, yang paling jeleknya dari perbuatan IM adalah memberi kesempatan kepada Syiah untuk merusak muslimin. Kenalkan, ini tamu dari Iran. Kata IM. Dalam pertemuan-pertemuannya, ini saudara kita, Syiah Rafidah. Bid'ah ikhwaniyah. Wahada min syururil ikhwanul muslimin. Dan ini dari kejahatan ikhwanul muslimin. Hada min syarrihim. Ini dari kejahatan mereka. Mualatuhum lirrawafid, mereka memberikan loyalitas, memberikan kecintaan, merangkul, wawukufuhum ila janibihim, mengajak mereka untuk berdiri di sampingnya, bergandeng tangan, dalam segala macam ahdas, dalam segala macam kesempatan-kesempatan, kejadian-kejadian. Bidda ahlus sunnah. Mereka justru berdiri di samping Rafidah, dan Rafidah berdiri di samping mereka dalam melawan ahlus sunnah. Terbayang kalau IM rangkul Syiah, kemudian bagaimana dengan ahlu sunnah yang menyatakan hati-hati dari Syiah Rafidah sesat? Apa pandangan IM kira-kira? Memecah belah. Kalian memecah belah kaum muslimin. Kalian mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Ini Syiah, ini Sufi, ini. Kalian tidak boleh seperti itu ya ikhwan. Semuanya sama, semuanya muslimin. Rajib. Ada keanehan di sana. Apa keanehannya? Kalau mereka punya iman sedikit saja, pasti punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. dan pasti punya kecintaan pada orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat dan hadis, yaitu para sahabat. Maka tidak mungkin ridha mendengar Syiah mencaci maki para sahabat. Tidak mungkin kalau punya iman. Imam mengingkari dengan tangannya, wa imam mengingkari dengan lisannya, wa imam benci dengan hatinya. Kalau tidak benci, merangkul, walaysa wara'a dzalika mitqala habbatin min iman, mitqala khardal min iman. Kalau kebencian pun tidak ada. Saudara kami, ahlan wa sahlan, wahai yang mencerca sahabat, aku cinta padamu dan kamu cinta padaku, kami sama dengan kamu. Ya beda, siapa bilang sama? Kamu ini bagaimana? Kita memuji para sahabat seperti ayat dan hadis memuji dan mengangkat para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, sedangkan mereka mencerca sahabat, menjatuhkan kehormatan para sahabat, mengkafirkan para sahabat, kemudian kamu katakan saudara? Ikhwanuna. Tanyakan pada Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, bagaimana dengan orang yang berkata bahwa Syiah adalah ikhwanuna, sedang menanyakan tentang apa yang diucapkan oleh Muhammad al-Imam al-Ma'bari yang di Ma'bar sana. Bagaimana orang yang demikian? La, kata dia, Syiah laisu ikhwanuna, laisu ikhwanana, mereka bukan ikhwan kita, mereka ikhwanus syayatin. Itu kata Syekh Shalal Fauzan, yang kalian kenal bagaimana lembutnya beliau. Tetapi ketika mendengar Syiah ikhwanuna, ditolak oleh beliau dengan keras. La, mereka bukan ikhwanina, mereka ikhwanus syayatin. Quran kalian diinjak-injak oleh mereka, gak dianggap. Apa gak kafir mereka? Kok dikatakan ikhwanuna? Ini barakallahu fikum alladhi yatawalla kibrahu ikhwanul muslimun. Yang andil paling besar dari kejadian ini adalah ikhwanul muslimun, karena mereka yang pertama kali mengadakan kebid'ahan ikhwaniyah, hizbiyah, ikhwaniyah yang katanya berdiri di atas semua golongan. Nata'awan fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita bantu membantu apa yang kita sepakat, dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Kamu mencerca sahabat, kita hormati. Kamu mau menolak bahwa Al-Quran itu kalamullah, wahai Mu'tazilah, saudara kami. Kamu mau tidak sholat karena sudah sampai hakikat, tidak puasa karena sudah sampai hakikat, juga enggak apa-apa. Itu pendapatmu, kami hormati. Yani sufi yang kalau sudah sampai hakikat enggak salat lagi. Kamu yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan dirimu, kami hormati. Hakadzal ad-din, apakah agama seperti ini? Ainal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Dikemanakan ayat dan hadis yang bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh, bukan dua puluh. Sekian banyak dalil yang mewajibkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Yang mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah kena racun ikhwaniyah, amar ma'ruf nahi munkar dikubur. Enggak boleh. Itu munkar, itu batil. Kamu jangan memecah belah. Ini pemikiran Syiah sesat. Jangan memecah belah. Mereka juga muslimin. Ini Mu'tazilah. Pikiranmu adalah pikiran sesat. Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jangan kamu membuat pecah belah. Mu'tazilah juga saudara kita. Astagfirullah. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Habis yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kabir alaihi arba'a takbirat. Tinggal takbir 4 kali. Menyolatkan jenazah. Sudah dikubur. Selesai. Enggak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar akan dikatakan memecah belah umat. Kembali kepada ucapan musannif, wahuwa al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah. Wahtiqaruhum lahum, wastighfafuhum bihim. Dan termasuk ciri-ciri ahlul ahwa adalah ihtiqaruhum lahum, melecehkan atau meremehkan ulama. Domirnya masih kembali kepada para ulama. Wastighfafihim bihim, menganggap remeh menganggap rendah para ulama. Maka Syekh Rabi menjelaskan, iwallah, taral istighfar fi ahli sunnah fi hadal asr. Engkau lihat bagaimana mereka meremehkan ahli sunnah di zaman sekarang ini. Istighfafun syedid. Meremehkan dengan dahsyat. Wa talmi' li ahli al-batil wal-kidib wal-zur wal-fujur. Al-allamah fulan. Al-imam fulan. Wa ila akhirih. Sebaliknya, terhadap ahli al-batil, talmi' yulammi' mengesankan kalau mereka itu hebat. Ahli sunnah, para ulamanya khususnya, para imam-imamnya, para tokoh-tokohnya, seluruh ahli sunnah dijatuhkan, diremehkan habis, kemudian yang diangkat siapa? Ahlul batil. Lihat kalau berbicara tentang ahlul batil, mereka akan berbicara dengan talmi', memberikan berbagai macam pujian-pujian. Padahal ahlul batil, ahlul kadhibi, wal-zuri, wal-fujur. Golongan sesat, pendusta, golongan ahlul zur, ahlul fujur. Mereka akan sebut dengan al-allamah, al-syeikh, al-alim, al-fahamah, al-imam, fulan, wa fulan, ila akhir. Tapi ketika menyebut ulama ahlul sunnah, siapa Syekh Rabi? Dengan memicingkan matanya, dengan mengisyaratkan dengan tangannya, dengan ucapan yang meremehkan. Dikit-dikit Rabi, dikit-dikit Rabi. Rabi bukan Nabi. Kalau yang disebut ulama ahlu sunnah. Tetapi kalau disebut ahlul bid'ah, wah, ada imam, alim kabir, asy-syekh, al-allamah, ila akhirih. Kembali kepada ucapan musannif. Wahul Imam Abu Usman Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyyah wa jahalah wa zahiriyyah wa musyabbihah. Kata Syekh Al-Imam Abu Usman Sabuni rahimahullah, dan juga ciri-ciri mereka ahlul bidah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, biasanya menamakan atau menjuluki para ulama ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang jelek. Di antaranya julukan hasyawiyah, hanya tahu permukaannya saja atau hanya tahu footnote-nya saja. Wajahalah, orang-orang bodoh. So'afiqah, so'fuqa, punya ilmu. Dungu. Bohiriyah, hanya tahu teks, tekstual, enggak tahu makna yang sebenarnya. Musyabbiha. Tapi mengapa julukan-julukan ini muncul? Mereka ketika sesatnya dalam bentuk aqlaniyah mu'tazilah, mendewa-dewakan akal, mengunggulkan akal, maka menjuluki para ulama tidak mau berzikir, tidak mau menggunakan otaknya, dungu begitu. Karena mereka ghulu dalam masalah tersebut. Ayat hadis ditafsirkan sesuai dengan akal bodoh mereka. Bahkan kadang menolak makna ayat, menolak makna hadis dengan akal bodoh mereka. Maka mereka mengira bahwa diri mereka uqala. Menyangka bahwa diri mereka aqilun, uqala. Maka mereka akan menjuluki para ulama ahli sunnah dan para pengikutnya dari kalangan ahli sunnah dengan orang-orang yang tidak punya akal. Mereka enggak punya akal. Mereka dungu. Mereka tidak mempelajari dengan otak mereka. Allah kasih otak mereka, enggak mereka pakai, ila akhir. Ikhwani fi dinna azakumullah. Padahal para ulama adalah orang-orang yang uqala, aqwiya, orang-orang yang cerdas, jenius, jahbidah. Justru karena jahbadnya mereka, justru karena jeniusnya mereka, maka mereka tahu bahwa ayat ini dimaukan oleh Allah ke sana, maka kita harus terima. Karena cerdasnya, Allah lebih tahu dari kita. Ini cerdas namanya. Sebagian mereka menganggap bahwa ayat-ayat dan hadis ini memiliki makna batin. Ini sufi. Ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahir adalah yang langsung kalian pahami, itu makna zahir. Tetapi di balik itu ada makna-makna yang terpendam di dalamnya. Makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus, khawas atau khawasul khawas. Karena mereka menganggap ada makna-makna batin yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh tokoh-tokoh mereka, maka mereka akan berkata, para ulama ahlu sunnah hanya tahu teksnya saja, makna batinnya enggak tahu. Ya, walaupun salah ucap tapi benar. Ya. Makna batilnya. Ya. Maksudnya makna batin mereka. Ikhwan fillah jazakumullah, mereka anggap bahwa mereka yang alim mengetahui makna di balik teksnya. Walaupun kalimatnya bahwa Allah mengatakan yadullah fauqa aidihim, mereka punya makna yang lain selain itu. Kalian hanya paham tangan Allah di atas tangan mereka. Itu cuma teks. Di balik itu ada makna lain. Kalian taunya hanya banjir Nabi Nuh tenggelam semuanya, yang selamat hanya Nabi Nuh dan pengikutnya di kapal. Itu kan yang kalian tahu. Kami tahu di balik itu ada makna-makna yang lain. Bukan itu maknanya. Banjir itu bukan banjir sungguh-sungguh. Perahu itu bukan perahu beneran. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah mulai ngaco. Sehingga menganggap para ulama sebagai tekstual. Atau dengan istilah mereka hasyawiyah. Atau istilah mereka seperti disebutkan di sini, dohiriyah. Hanya tahu dohirnya saja. Kalau musyabihah, kira-kira yang menuduh ulama musyabihah siapa? Hah? Na'am, para mu'awil. Karena mereka mentakwilkan pada makna lain, pada makna yang batil, maka siapa yang tidak menakwilkan dikatakan sebagai musyabih. Kalian memang musyabih. Kami ini menakwilkan supaya tidak sama dengan makhluk. Tangan bukan tangan. Tinggi di atas bukan tinggi di atas. Kalau kalian menganggap tangan adalah tangan, tinggi adalah benar-benar tinggi, berarti kalian tekstual dan kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Musyabbihah kalian. Mereka menuduh ahlu sunnah dengan apa yang mereka anggap sebaliknya dari keyakinan sesat mereka. Keyakinan mereka takwil, maka menuduh ulama musyabbih karena tidak mau menakwilkan. Padahal kalau para musyabbihin yang menyerupakan Allah dengan makhluk melihat para ulama ahlu sunnah, akan berkata sebaliknya. Kalian memang mu'awil. Loh, dari sana kita dituduh musyabbih, dari sini kita dituduh mu'awwil. Mazlum ahlu sunnah. Terzolimi ahlu sunnah. Mereka-mereka yang menakwilkan kepada makna-makna batil, menganggap ahlu sunnah sebagai musyabbih. Karena menyatakan tangan bermakna tangan, tinggi bermakna tinggi di atas, ila akhirih. Dianggap musyabbih menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi musyabihnya sendiri, ahlul bid'ah yang menyamakan Allah dengan makhluk, pokoknya tangan seperti saya punya tangan, pokoknya mata seperti saya punya mata, ila akhirnya, mereka menuduh ahlu sunnah mu'awil. Mengapa? Karena ahlu sunnah berkata tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Aha, mu'awil, kata mereka. Tangannya tangan seperti kita punya tangan, kata para musyabih. Kalian mu'awil, menakwilkan. Jangan takwilkan tangan dengan makna lain. Loh, kami tidak menakwilkan kepada mana. Kami katakan tangan ya tangan, tetapi tidak sama dengan tangan makhluk. Akhirnya ahlu sunnah terdolimi. Dari sana dikatakan musyabbih, dari sini dikatakan mu'awil. Wahakadha khawarij dan murji'ah. Khawarij menuduh ahlu sunnah murji'ah. Dan murji'ahnya menuduh ahlu sunnah khawarij. Terzalimi lagi ahlu sunnah. Limadha? Lianna ahlu sunnah ummatan wasata. Karena ahlu sunnah itu umat yang tengah-tengah. Mereka tidak berpemikiran khuruj seperti khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Akhirnya khawarij mengatakan dasar kamu murjiah. Kalian ini murji. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa? Karena tidak mau mengkafirkan kaum muslimin. Tetapi oleh murjiah yang benar-benar murjiah mengatakan bahwa ahlus sunnah itu khawarij. Mengapa? Karena ahlus sunnah berkata iman itu bisa berkurang sampai habis. Alias kafir. Moha berarti khawarij katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kasihan ahlus sunnah. Di dunia mereka dimusuhi oleh 72 golongan sesat. Karena umat ini sataftariku ala 73 firqah. Akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu? Satu itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Nabi menjawab, al-jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi. Al-jama'ah, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Dan itu yang kita ingin menjalani jalan mereka. Otomatis akan bertentangan dengan 72 lainnya. Dan akan bermusuhan, akan bertikai dengan 72 lainnya. Dan itu sunnatullahi fil kaun. Itu sunnatullah yang tidak bisa berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak akan ada sunnah Allah berubah. Sudah Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah. Kami jadikan bagi Nabi dan pengikutnya tentunya. Kami jadikan musuh-musuhnya. Dari kalangan syaitan. Syaitan jin dan syaitan manusia. Yang mereka saling membisikkan. Zuhrufal qawli ghurura. Saling membisikkan kata-kata yang indah tapi menipu. Saling membisikkan kalimat-kalimat syubuhat. Yang bisa menipu. Itu musuh-musuh ahlus sunnah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Yutliquna hadil awsaf. Ala ahlil hadith. Wahum bura'a. Mereka ahlul bid'ah. Selalu menuduh ahlul hadith. Dengan tuduhan-tuduhan tadi. Hasyawiyah. Wajahalah. Wadahiriyah. Wamushabbihah. Wahum bura'a. Padahal ulama ahlul hadis berlepas diri dari tuduhan itu. Mereka bukan hasyawi. Mereka tidak jahil. Mereka bukan zahiri. Mereka bukan musyabbih. Bara'a bura'a min hadhil madam wal khasalil madmumah. Mereka berlepas diri dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Ahlu sunnah minha bara'. Ahlu sunnah berlepas diri dari semua tuduhan itu. فَإِنَّهُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Karena mereka hanya berpegang pada kitab dan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الضَّلَالَاتِ. Mereka tidak memiliki kesesatan-kesesatan tersebut. Tidak memiliki kesesatan hasyawiyah. Tidak memiliki kesesatan zahiriyah. أو مُشَبِّهَ إِلَى آخِرِهِ. لَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ هَذَا كَذِبًا وَزُورًا. Tetapi mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan tersebut hanya dusta. Zur. Tuduhan palsu. Wahada min akadhibi ahlil bid'ah. Dan itu merupakan kedustaan-kedustaan ahlul bid'ah. Wala tajid mubtadi'an illa kadzaba. Dan tidak akan kau dapati ahlul bid'ah kecuali pendusta. Tidak kau dapati kelompok sesat kecuali pendusta. Karena enggak laku dagangan mereka kecuali dengan dusta. Tanpa kedustaan enggak laku. Mereka berkata dengan jujur, saya mengajarkan pada kamu ajaran lain tapi lebih bagus dari ajaran Nabi. Jujur saya. Ya ditolak oleh kaum muslimin. Loh, kamu merasa lebih alim daripada Rasulullah? Tidak. Mereka tidak seperti itu caranya. Mereka selalu dengan dusta. Kami mengikuti sunnah. Kami berpegang dengan hadis. Tetapi kemudian mereka selewengkan hadis itu sesuai hawa nafsunya. Mereka selewengkan ayatnya sesuai dengan pemikiran sesatnya. Wala yastati'u an yuqawim ahla sunnah illa bil akadzib wal iftira'at. Mereka tidak akan mampu, enggak akan bisa menghadapi ahlu sunnah kecuali dengan kedustaan-kedustaan, kecuali dengan iftira'at, kepalsuan-kepalsuan. Hadza fi at-tarikh as-sabiq. Ini yang disebutkan julukan-julukan tadi di dalam sejarah masa lalu. Di dalam sejarah masa lalu. Wa huwa mawjudun al-an fi ahli al-bid'ah fi hadzal 'asr, tetapi sifatnya, modelnya, gayanya hari ini pun sama. Mereka selalu menuduh ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan, walaupun agak berbeda dengan tuduhan-tuduhan yang dulu. Dulu menjuluki dengan hasyawiyah, dengan zahiriyah, jahala ila akhirih. Hadzal 'asr, di zaman sekarang ada lagi julukan-julukan lain. Yang paling terkenal di akhir-akhir ini, kemarin, beberapa tahun lalu, bahwa para ulama itu tidak mengerti fiqhil waqi'. Para ulama itu tidak mengetahui wawasan politik. Para ulama itu jumud, tidak mengetahui berita-berita dunia. Sehingga fatwanya ngawur. Enggak lurus. Seperti ucapan siapa? Hampir semua tokoh-tokoh hizbi hadis wala harad, sami wala harad. Silakan sebutkan siapa, hampir sama tuduhannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. La yuharibuna ahlus sunnah illa bil kadhib. Sama, tidak menuduh ahlus sunnah kecuali dengan dusta. Wal iftira'at wal ittihamat. Ucapan-ucapan palsu, tuduhan-tuduhan palsu. Hanya itu yang mereka bisa. Kalau kita bicara tentang keadaan di Indonesia, politik di Indonesia, jangan tanya sama ulama Saudi. Ulama Saudi itu gak tahu menahu tentang negeri kita ini. Mereka gak mengerti fiqhul waqi', gak mengerti sifatul asr. Mereka gak mengerti thaqafah, wawasan politik dan lainnya. Gak ngerti mereka. Tanya pada ulama setempat. Di sini juga ada ulama. Masya Allah. Setelah melecehkan, meremehkan ulama yang benar-benar alim, mengangkat dirinya. Kita di sini lebih tahu. Katanya Farid Uqbah. Barangkali perlu disebut namanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini saya katakan bodoh sekali dia. Kenapa tidak tanya kepada para ulama dengan menceritakan kejadiannya. Kejadiannya di Indonesia begini, begini, begini. Kemudian tunggu jawabannya, kan selesai. Kalau kamu tahu situasi dan kondisinya, tanyakan dengan situasi tersebut, dengan apa yang kamu terangkan padanya, kamu terima jawabannya dari para ulama. Mereka ilmunya, kalian terangkan kondisinya. Apakah ulama harus nonton TV? Apakah ulama harus baca koran? Apakah ulama harus browsing internet tiap hari agar tahu seluruh dunia? Ya hadza. Agak cerdas sedikit. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu barakallahu fikum, satu dari 1,000 atau 1,000,000 hizbiyun ucapannya sama, setali 3 uat. Tidak beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena penyakitnya sama. Penyakit hizbiyah. Nasallahu salam ala afiyah wal hidayah wa rahmah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.